Percayakah dirimu pada keindahan cinta yang membuat jiwa ini merona jingga? Percayakah dirimu pada kekuatan cinta yang memberi kita waktu untuk bersama lagi? Karena